Bab 5. Pelajaran 4. Sejarah pajak dan kekuatan korporasi. Saya ingat waktu di sekolah diceritakan tentang kisah Robin Hood dan Merry Man-nya. Guru sekolah saya mengira itu adalah cerita hebat tentang seorang pahlawan yang romantis, tipe Kevin Costner, yang merampok dari orang kaya dan memberikannya pada orang miskin. Ayah saya yang kaya tidak melihat Robin Hood sebagai seorang pahlawan. Dia menyebut Robin Hood seorang bandit atau bajingan. Robin Hood mungkin sudah lama tiada, tetapi para pengikutnya hidup terus. Betapa sering saya masih mendengar orang mengatakan, "Mengapa orang kaya tidak membayarnya?" Atau, "Orang kaya harus membayar pajak lebih banyak dan memberikannya kepada orang miskin." Gagasan Robin Hood mengambil dari orang kaya untuk memberi kepada orang miskin inilah yang telah menjadi hal paling menyakitkan bagi orang miskin dan kelas menengah. Alasan kelas menengah dikenai pajak yang sangat berat adalah karena cita-cita Robin Hood. Kenyataan realnya adalah bahwa orang kaya tidak dikenai pajak. Kelas menengahlah yang membayar orang miskin, terutama kelas menengah berpendidikan yang penghasilannya lebih tinggi. Lagi, untuk memahami sepenuhnya bagaimana segala sesuatunya terjadi, kita perlu melihat perspektif historis. Kita perlu melihat sejarah pajak. Meskipun ayah saya yang berpendidikan tinggi adalah ahli sejarah pendidikan, ayah saya yang kaya membentuk dirinya sebagai seorang ahli sejarah pajak. Ayah yang kaya menjelaskan kepada Mike dan saya bahwa pada mulanya di Inggris dan Amerika tidak ada pajak. Terkadang ada pajak-pajak temporer yang dipungut untuk membayar perang. Raja atau presiden akan berpidato dan meminta setiap orang untuk ikut menyumbang. Pajak dipungut di Inggris karena pertempuran melawan Napoleon dari tahun 1799 sampai 1816. Dan di Amerika, pajak dipungut untuk membayar Civil War yang berlangsung dari tahun 1861 sampai 1865. Pada 1874, Inggris menjadikan pajak penghasilan sebagai sebuah retribusi permanen bagi warga negaranya. Pada 1913, pajak penghasilan menjadi permanen di Amerika Serikat dengan penerapan amandemen ke-16 untuk undang-undang. Suatu kali, orang Amerika anti pajak. Ini akibat pajak berlebihan atas teh yang mengarah pada Tea Party yang terkenal di Boston Harbor, sebuah insiden yang turut menyulut perang revolusioner. Dibutuhkan waktu sekitar 50 tahun baik di Inggris maupun di Amerika Serikat untuk menjual gagasan pajak penghasilan yang dipungut secara teratur. Apa yang tidak diungkapkan oleh tanggal-tanggal historis itu adalah bahwa kedua pajak itu pada mulanya hanya dipungut bagi orang kaya. Poin inilah yang ingin disampaikan oleh ayah saya yang kaya pada Mike dan saya agar kami memahaminya. Dia menjelaskan bahwa gagasan tentang pajak dibuat populer dan diterima oleh mayoritas dengan memberitahu bahwa orang miskin dan kelas menengah bahwa pajak diciptakan untuk menghukum orang kaya. Beginilah cara massa memungut suara untuk hukum, pajak, dan hukum itu menjadi sah secara konstitusional. Meskipun pajak itu dimaksudkan untuk menghukum orang kaya, dalam kenyataannya, pajak malah menghukum kebanyakan orang yang turut memberi suara untuk itu, yakni orang miskin dan kelas menengah. Setelah pemerintah mencicipi rasanya uang, nafsunya pun bertambah besar, kata ayah yang kaya. Ayahmu dan saya sungguh sangat bertentangan. Dia adalah birokrat pemerintah, dan saya adalah seorang kapitalis. Kami mendapat bayaran, dan keberhasilan kami diukur berdasarkan perilaku yang berlawanan. Dia mendapat bayaran untuk membelanjakan uang dan menggaji orang. Semakin banyak yang dia belanjakan dan semakin banyak orang yang dia gaji, perusahaannya pun menjadi semakin besar. Dalam pemerintahan, semakin besar perusahaannya, semakin dia dihormati. Sebaliknya, dalam perusahaan saya, semakin sedikit orang yang saya gaji dan semakin sedikit uang yang saya belanjakan, saya semakin dihormati oleh para investor saya. Itu sebabnya saya tidak menyukai orang-orang pemerintahan. Mereka mempunyai tujuan yang berbeda dari kebanyakan orang bisnis. Ketika pemerintah tumbuh, pajak semakin dibutuhkan untuk mendukungnya. Ayah saya yang berpendidikan sungguh percaya bahwa pemerintah seharusnya membantu rakyat. Dia menyukai John F. Kennedy dan terutama gagasan tentang Peace Corps. Dia sangat menyukai gagasan itu sampai-sampai dia dan ibu saya bekerja sebagai tenaga sukarelawan pelatihan Peace Corps untuk pergi ke Malaysia, Thailand, dan Filipina. Dia selalu berusaha untuk mendapatkan uang tambahan dan kenaikan dalam budgetnya, sehingga dia dapat menggaji lebih banyak orang, baik dalam pekerjaannya di Departemen Pendidikan maupun dalam Peace Corps. Itulah pekerjaannya. Semenjak saya berumur kira-kira 10 tahun, saya mendengar dari ayah saya yang kaya bahwa para karyawan pemerintah adalah sekumpulan pencuri yang malas. Dan dari ayah saya yang miskin, saya akan mendengar betapa orang kaya itu bajingan rakus yang seharusnya disuruh membayar pajak lebih besar. Kedua sisi itu mempunyai poin yang valid. Sulit untuk bekerja bagi salah satu kapitalis terbesar di kota dan pulang kepada seorang kaya yang merupakan pemimpin pemerintah yang terkemuka. Tidaklah mudah untuk mengetahui siapa yang harus dipercaya. Namun, bila Anda belajar secara pajak, sebuah perspektif yang menarik muncul. Seperti telah saya katakan, penerimaan pajak hanya mungkin karena masa percaya pada teori ekonomi Robin Hood, yakni mengambil dari orang kaya dan memberikannya pada orang lain. Masalahnya adalah bahwa nafsu pemerintah akan uang begitu besar sehingga pajak segera dibutuhkan untuk dipungut dari kelas menengah juga, dan dari sana pajak terus menetes. Di sisi lain, orang kaya melihat sebuah peluang. Mereka tidak bermain dengan perangkat aturan yang sama. Seperti sudah saya katakan, orang kaya tahu soal korporasi yang menjadi populer pada zaman kapal layar. Orang kaya menciptakan korporasi sebagai alat untuk membatasi risiko mereka terhadap aset dari setiap pelayaran. Orang kaya menaruh uang mereka dalam korporasi yang membiayai perjalanan. Korporasi akan menggaji orang untuk berlayar ke dunia baru untuk mencari harta. Jika kapal hilang, awak kapal kehilangan hidup mereka, tetapi bagi orang kaya kehilangan itu hanyalah sebatas uang yang mereka investasikan untuk pelayaran khusus itu. Diagram berikut ini memperlihatkan bagaimana struktur perusahaan duduk di luar laporan rugi laba dan neraca pribadi Anda. Pengetahuan akan kekuatan struktur legal korporasi lah yang sungguh-sungguh memberi orang kaya keuntungan besar melampaui orang miskin dan kelas menengah. Karena mempunyai dua orang ayah yang mengajar saya, satu sosialis dan satunya kapitalis, dengan cepat saya mulai menyadari bahwa filosofi kapitalis lebih memberi pengertian finansial pada saya. Tampak bagi saya bahwa kaum sosialis akhirnya menghukum diri mereka sendiri hanya karena mereka kurang pendidikan finansial. Tidak peduli apapun yang diajukan oleh layak ramai yang mengambil dari orang kaya selalu menemukan cara untuk mengakali mereka. Itu sebabnya kenapa pajak akhirnya juga dipungut dari kelas menengah. Orang kaya mengakali kaum intelektual, semata-mata karena mereka memahami kekuatan uang, subjek yang tidak diajarkan di sekolah. Bagaimana orang kaya mengakali kaum intelektual? Setelah pajak yang mengambil dari orang kaya disahkan, kas mulai mengalir ke dalam brankas pemerintah. Awalnya rakyat senang. Uang telah dibagikan kepada karyawan pemerintah dan orang kaya. Uang itu menjadi milik karyawan pemerintah dalam bentuk pekerjaan dan uang pensiunan. Uang itu menjadi milik orang kaya lewat pabrik-pabrik mereka yang menerima kontrak pemerintah. Pemerintah menjadi kolam uang raksasa, tetapi masalahnya terletak pada manajemen fiskal atas uang tersebut. Sama sekali tidak ada perputaran kembali atas uang tersebut. Dengan kata lain, kebijakan pemerintah, jika Anda adalah birokrat pemerintah, adalah menghindari uang yang berlebihan. Jika Anda gagal mengeluarkan dana yang diberikan pada Anda, Anda berisiko untuk kehilangan dana itu dalam budget berikutnya. Anda jelas tidak akan diakui karena bersikap efisien. Sebaliknya, orang bisnis diberi ganjaran atau hadiah bila mereka mempunyai kelebihan uang dan diakui karena efisiensi mereka. Ketika siklus pengeluaran pemerintah yang bertumbuh ini terus berlanjut, tuntutan akan uang pun naik dan gagasan pajak kilang orang kaya Sekarang diatur untuk memasukkan kelompok yang tingkat pemasukannya lebih rendah, artinya turun ke orang-orang yang memberi suara untuk pemungutan pajak itu, yakni orang miskin dan kelas menengah. Kapitalis sejati menggunakan pengetahuan finansial mereka untuk menemukan cara agar lolos dari pajak. Mereka kembali pada perlindungan korporasi. Korporasi melindungi orang kaya. Tetapi apa yang tidak diketahui oleh banyak orang yang tidak pernah mendirikan korporasi adalah bahwa sebuah korporasi bukanlah sesuatu yang real, yang terlihat nyata. Korporasi hanyalah sebuah file folder, map arsip, dengan beberapa dokumen legal di dalamnya, tertumpuk di suatu kantor pengacara yang terdaftar pada agen pemerintah negara. Ia bukanlah sebuah bangunan besar dengan nama korporasi di atasnya. Ia bukanlah sebuah pabrik atau sekelompok orang. Korporasi hanyalah sebuah dokumen legal yang menciptakan sebuah badan legal tanpa jiwa. Kekayaan orang kaya sekali lagi dilindungi. Sekali lagi, penggunaan korporasi menjadi populer setelah undang-undang penghasilan disahkan, karena tarif pajak penghasilan korporasi kurang daripada tarif pajak penghasilan individual. Di samping itu, seperti telah diuraikan, pengeluaran tertentu di dalam korporasi bisa dibayar dengan uang sebelum kena pajak. Perang antara orang kaya dan yang tidak kaya telah berlangsung ratusan tahun. Orang banyak yang mengambil dari orang kaya melawan orang kaya. Perang itu terjadi kapan saja dan di mana saja hukum dibuat. Perang itu akan berlangsung selamanya. Masalahnya, orang yang kalah adalah yang tidak mendapat informasi. Orang yang setiap hari bangun pagi dengan rajin pergi bekerja dan membayar pajak. Seandainya mereka tahu cara orang kaya memainkan permainan, mereka bisa memainkannya juga. Bila demikian, mereka akan berada di jalan mereka menuju kemandirian finansial mereka sendiri. Itu sebabnya saya merasa ngeri setiap kali saya mendengar orang tua menasihati anak mereka untuk pergi ke sekolah, agar mereka bisa mendapatkan pekerjaan yang aman dan terjamin. Seorang karyawan dengan pekerjaan yang aman dan terjamin, tanpa kecerdasan finansial, tidak akan lolos dari pergumulan finansial. Rata-rata orang Amerika sekarang bekerja 5-6 bulan untuk pemerintah sebelum mereka menghasilkan cukup uang untuk melunasi pajak mereka. Menurut pendapat saya, itu waktu yang lama. Semakin keras Anda bekerja, semakin banyak Anda membayar pemerintah. Itu sebabnya saya yakin bahwa gagasan mengambil dari orang kaya berbalik mengenai orang-orang yang menyetujui pemungutan pajak itu. Setiap kali orang berusaha menghukum orang kaya tidak menurut begitu saja. Mereka bereaksi. Mereka mempunyai uang, kekuatan atau kekuasaan, dan keinginan untuk mengubah segala sesuatunya. Mereka tidak hanya duduk diam dan dengan sukarela membayar pajak yang lebih besar. Mereka mencari cara-cara untuk meminimalkan beban pajak mereka. Mereka menyewa pengacara dan akuntan, dan mendesak para politikus untuk mengubah hukum atau menciptakan lubang-lubang yang legal. Mereka mempunyai sumber untuk melakukan perubahan. Kitab Undang-Undang Perpajakan Amerika Serikat juga mengizinkan cara-cara lain untuk menghemat pajak. Kebanyakan cara ini tersedia bagi siapapun. Tetapi orang kayalah yang biasanya mencari-cari cara itu karena mereka memikirkan bisnis mereka. Sebagai contoh, 1031 adalah jargon untuk bab 1031 dari Internal Revenue Code yang mengizinkan seorang penjual menunda pembayaran pajak atas sebuah real estate yang dijual untuk mendapatkan keuntungan modal, capital gain, melalui penukaran dengan sebuah real estate yang lebih mahal. Real estate adalah salah satu alat investasi yang memberikan keuntungan pajak yang besar seperti itu. Sejauh Anda terus berdagang dalam nilai, Anda tidak akan dikenai pajak atas keuntungan itu, sampai Anda mencairkannya. Orang yang tidak mengambil keuntungan atas penghematan pajak yang ditawarkan secara legal ini, kehilangan kesempatan besar untuk membangun kolom aset mereka. Orang miskin dan kelas menengah tidak mempunyai sumber daya yang sama. Mereka hanya duduk dan membiarkan jarum pemerintah menusuk lengan mereka dan darah mereka dihisap. Sekarang, saya masih saja kaget melihat jumlah orang yang membayar pajak lebih besar atau mengambil pengurangan yang lebih sedikit hanya karena mereka takut pada pemerintah. Dan saya sungguh tahu bahwa petugas pajak pemerintah bisa menjadi sangat menakutkan dan mengancam. Saya mempunyai cukup banyak teman yang bisnisnya ditutup dan dihancurkan. Padahal mereka mengetahui bahwa itu adalah kesalahan pemerintah. Saya sadar akan itu semua. Tetapi hasil kerja dari Januari sampai pertengahan Mei adalah sebuah harga yang tinggi untuk membayar intimidasi itu. Ayah saya yang miskin tidak pernah melawan. Ayah saya yang kaya juga tidak melawan. Hanya saja dia memainkan permainan itu dengan lebih cerdik dan dia melakukannya lewat korporasi, rahasia terbesar orang kaya. Anda mungkin ingat pelajaran pertama yang saya pelajari dari ayah saya yang kaya. Saya seorang bocah berumur 9 tahun yang harus duduk dan menunggu dia untuk memilih berbicara kepada saya. Saya seringkali duduk di kantornya menunggu dia untuk menemui saya. Dia sengaja mengabaikan saya. Dia menginginkan saya untuk mengakui kekuatannya dan menumbuhkan hasrat untuk mempunyai kekuatan itu bagi diri saya sendiri suatu hari nanti. Selama tahun-tahun saya studi dan belajar dari dia, dia selalu mengingatkan saya bahwa pengetahuan adalah kekuatan, power. Dan dengan uang datanglah kekuatan yang lebih besar, yang menuntut pengetahuan yang benar untuk menjaganya dan melipat gandakannya. Tanpa pengetahuan itu, dunia mempermainkan Anda. Ayah yang kaya terus-menerus mengingatkan Mike dan saya bahwa penggertak terbesar bukanlah bos atau supervisor, tetapi petugas pajak. Petugas pajak akan selalu mengambil lebih jika Anda membiarkan dia. Pelajaran pertama tentang mempunyai uang yang bekerja untuk saya, yang dipertentangkan dengan bekerja untuk uang, adalah sungguh-sungguh soal kekuatan, power. Jika Anda bekerja untuk uang, Anda menyerahkan kekuatan itu kepada majikan Anda. Jika uang Anda bekerja untuk Anda, Anda memegang kendali dan mengendalikan kekuatan itu. Setelah kami mempunyai pengetahuan tentang kekuatan uang yang bekerja untuk kami, dia menginginkan kami untuk bersikap pandai secara finansial dan tidak membiarkan para penggertak atau penggago mempermainkan kami. Anda harus mengetahui hukum itu dan bagaimana sistemnya bekerja. Jika Anda bodoh, sangatlah mudah digertak. Jika Anda tahu apa yang Anda bicarakan, Anda mempunyai kesempatan untuk melawan. Itu sebabnya dia membayar begitu banyak untuk angkutan pajak dan pengacara yang pandai. Tapi itu masih lebih murah dibandingkan dengan membayar pemerintah. Pelajaran terbaiknya bagi saya, yang saya gunakan sepanjang hidup saya adalah berpandai-pandailah dan kamu tidak akan terlalu banyak dipermainkan. Dia tahu hukum karena dia adalah warga negara yang patuh pada hukum. Dia tahu hukum karena sangatlah mahal bila tidak mengetahui hukum. Jika kamu tahu kamu benar, kamu tidak takut untuk balik melawan, bahkan jika Anda menerima Robin Hood dan gerombolan Merry Men-nya. Ayah saya yang berpendidikan tinggi selalu mendorong saya untuk mencari pekerjaan yang baik dengan korporasi yang kuat. Dia berbicara tentang kebajikan. Berusahalah untuk menaiki tangga perusahaan. Dia tidak mengerti bahwa dengan hanya bersandar pada gaji dari majikan perusahaan, saya akan menjadi sapi jinak untuk diperah. Ketika saya memberitahu ayah saya yang kaya tentang nasihat ayah saya, dia hanya tertawa kecil. Dia hanya mengatakan, "Mengapa tidak memiliki tangga itu sendiri?" Sebagai seorang bocah, saya tidak mengerti apa yang dimaksud ayah yang kaya dengan memiliki korporasi saya sendiri. Itu adalah gagasan yang tampaknya tidak mungkin dan mengintimidasi. Meskipun saya senang dengan gagasan itu, jiwa muda saya tidak akan membiarkan saya memimpikan kemungkinan bahwa setelah dewasa suatu hari saya akan bekerja untuk sebuah perusahaan yang akan menjadi milik saya. Maksud saya, jika bukan karena ayah saya yang kaya, saya mungkin akan mengikuti nasihat ayah saya yang berpendidikan. Itu hanyalah cara mengingatkan dari ayah saya yang kaya yang membuat gagasan untuk memiliki korporasi saya sendiri tetap hidup dan membuat saya tetap berada di jalan yang berbeda. Pada waktu saya berumur 15 atau 16 tahun, saya tahu saya tidak akan terus menjalani jalan yang direkomendasikan oleh ayah saya yang berpendidikan. Saya tidak tahu bagaimana saya akan melakukannya, tetapi saya memutuskan untuk tidak menempuh arah yang diambil oleh kebanyakan teman sekelas saya. Keputusan itu mengubah hidup saya. Saya belum genap berumur 20 tahun ketika nasihat ayah saya yang kaya mulai lebih masuk akal. Saya baru saja meninggalkan Marine Corps dan bekerja untuk Xerox. Saya menghasilkan banyak uang. Tetapi setiap kali saya melihat slip gaji saya selalu kecewa. Potongannya terlalu besar, dan semakin keras saya bekerja, semakin besar pula potongannya. Ketika saya semakin sukses, bos saya bicara soal promosi dan kenaikan gaji. Itu suatu sanjungan, tetapi saya bisa mendengar ayah saya yang kaya bertanya di telinga saya, "Untuk siapa kamu bekerja? Siapa yang kamu buat kaya?" Pada 1974, sewaktu masih karyawan Xerox, saya membentuk korporasi pertama saya dan mulai mengurus bisnis saya sendiri. Sudah ada beberapa aset dalam kolom aset saya, tetapi sekarang saya memutuskan berkonsentrasi untuk membuatnya lebih besar. Slip gaji dengan segala potongannya itu membuat seluruh tahun-tahun yang penuh dengan nasihat ayah saya yang kaya menjadi sangat masuk akal. Saya dapat melihat masa depan jika saya mengikuti nasihat ayah saya yang berpendidikan. Banyak majikan merasa bahwa menasihati karyawan mereka untuk memikirkan bisnis mereka sendiri adalah buruk bagi bisnis. Saya yakin hal itu bisa demikian bagi orang-orang tertentu. Tetapi bagi saya, memfokuskan diri pada bisnis saya sendiri dan mengembangkan aset menjadikan saya karyawan yang lebih baik. Sekarang saya mempunyai tujuan. Saya datang lebih awal dan bekerja lebih rajin, mengumpulkan uang sebanyak mungkin sehingga saya dapat mulai berinvestasi dalam real estate. Hawaii baru saja boom, naik karena pertumbuhan ekonomi yang pesat, dan keuntungan bisa dibuat di sana. Semakin saya sadar bahwa kami dalam tahap awal sebuah boom, semakin banyak mesin Xerox yang saya jual. Semakin banyak saya menjual, semakin banyak uang saya peroleh, dan tentu saja, semakin besar potongan gaji saya. Hal itu mendatangkan inspirasi. Saya sungguh-sungguh sangat ingin keluar dari perangkap menjadi karyawan sehingga saya bekerja lebih keras, bukan berkurang. Pada 1978, saya secara konsisten menjadi salah satu dari 5 tenaga penjual paling top, malah seringkali yang nomor 1. Saya sungguh ingin keluar dari perlombaan tikus itu. Dalam waktu kurang dari 3 tahun, saya mendapatkan pemasukan lebih banyak dalam korporasi kecil saya sendiri, yakni holding company real estate, daripada yang saya hasilkan di Xerox. Dan uang yang saya dapatkan dalam kolom aset saya, dalam korporasi saya sendiri, adalah uang yang bekerja bagi saya, dan bukan saya yang mengetuk pintu untuk menjual mesin fotokopi. Nasihat ayah saya yang kaya menjadi semakin masuk akal. Dalam waktu singkat, arus kas dari properti saya menjadi sangat kuat sehingga perusahaan saya membelikan saya mobil Porsche yang pertama. Rekan saya di Xerox mengira saya membelanjakan uang komisi saya. Padahal tidak, saya menginvestasikan komisi saya dalam aset. Uang saya bekerja keras untuk menghasilkan uang lebih banyak. Setiap dolar dalam kolom aset saya adalah karyawan yang hebat. Bekerja keras untuk menciptakan lebih banyak karyawan dan membelikan bosnya sebuah mobil Porsche baru dengan uang yang belum kena pajak. Saya mulai bekerja lebih keras untuk Xerox. Rencana itu berhasil, dan Porsche saya adalah buktinya. Dengan menggunakan pelajaran-pelajaran yang saya pelajari dari ayah saya yang kaya, saya mampu keluar dari perlombaan tikus itu karena menjadi karyawan pada umur muda. Hal itu mungkin karena pengetahuan finansial yang kokoh yang saya peroleh melalui pelajaran-pelajaran itu. Tanpa pengetahuan finansial itu, yang saya sebut IQ finansial, jalan saya menuju kemandirian finansial pasti akan menjadi jauh lebih sulit. Sekarang saya mengajar orang lain lewat seminar-seminar finansial dengan harapan bahwa saya bisa membagikan pengetahuan saya kepada mereka. Kapan saja berbicara, saya mengingatkan bahwa orang-orang bahwa IQ finansial tersusun atas pengetahuan dari 4 bidang keahlian yang luas. Nomor 1 adalah akuntansi. Inilah yang saya sebut melek finansial. Keterampilan penting jika Anda ingin membangun imperium bisnis. Semakin banyak uang yang menjadi tanggung jawab Anda, semakin dibutuhkan keakuratan atau rumah itu akan ambruk. Ini adalah otak bagian kiri atau detail-detail. Melek finansial adalah kemampuan untuk membaca dan memahami laporan finansial. Kemampuan ini mengizinkan Anda untuk mengenali kekuatan dan kelemahan bisnis apapun. Nomor 2 adalah investasi. Inilah yang saya sebut ilmu pengetahuan tentang uang yang menghasilkan uang. Ini mencakup strategi dan formula. Ini adalah otak bagian kanan atau sisi kreatif. Nomor 3 adalah mengerti pasar. ilmu pengetahuan tentang penawaran dan permintaan. Ada keharusan untuk mengetahui aspek-aspek teknis dari pasar yang merupakan dorongan emosi. Boneka Tickle Me Elmo dalam Saat Natal 1996 adalah kasus pasar yang bersifat teknis atau dorongan emosi. Faktor pasar lainnya adalah dasar atau pengertian ekonomis akan investasi. Apakah investasi masuk akal atau tidak masuk akal didasarkan pada kondisi-kondisi pasar yang sekarang? Banyak orang berpikir bahwa konsep-konsep investasi dan pemahaman akan pasar terlalu kompleks dan rumit untuk anak-anak. Mereka tidak dapat melihat bahwa anak-anak mampu mengetahui subjek itu secara intuitif. Bagi mereka yang tidak familiar dengan boneka Elmo, ia adalah salah satu toko dalam Sesame Street yang sangat dipuji-puji oleh anak-anak persis sebelum Natal. Kebanyakan anak menginginkannya, dan mereka mencatatnya di tempat teratas daftar hadiah Natal yang mereka inginkan. Banyak orang tua bertanya-tanya apakah perusahaan tersebut dengan sengaja menahan produk itu dari pasar sambil terus mengiklankannya selama Natal. Kepanikan terjadi karena permintaan sangat tinggi dan persediaan kurang. Karena tidak dapat membeli boneka tersebut di toko, para calo melihat peluang untuk mendapatkan keuntungan kecil dari orang tua yang putus asa. Orang tua yang tidak beruntung karena tidak mendapatkan boneka itu dipaksa untuk membeli mainan lain untuk Natal. Popularitas boneka Tickle Me Elmo yang luar biasa itu tidak masuk akal bagi saya. Tetapi itu menunjukkan sebuah contoh yang sangat bagus tentang penawaran dan permintaan. Hal yang sama berlaku untuk pasar saham, surat-surat berharga, real estate, dan kartu bisbol. Nomor 4 adalah hukum. Misalnya, memanfaatkan korporasi yang dibungkus dengan keterampilan teknis tentang akuntansi, investasi, dan pasar dapat membantu pertumbuhan yang luar biasa. Orang dengan pengetahuan tentang keuntungan dan perlindungan pajak yang disediakan oleh sebuah korporasi dapat menjadi kaya dengan jauh lebih cepat daripada orang yang cuma menjadi karyawan atau pemilik tunggal sebuah bisnis kecil. Ini seperti perbedaan antara seorang yang berjalan dengan kaki dengan yang terbang. Perbedaan itu sangat besar bila menyangkut kekayaan jangka panjang. 1. Keuntungan pajak. Korporasi dapat melakukan begitu banyak hal yang tidak dapat dilakukan individu, seperti membayar pengeluaran sebelum ia membayar pajak. Ini adalah bidang keahlian yang menyeluruh dan sangat menarik, tetapi tidak perlu dimasuki kecuali Anda mempunyai aset yang cukup besar atau sebuah bisnis. Karyawan dapat bayaran dan dikenakan pajak dan mereka berusaha hidup berdasarkan apa yang tersisa. Korporasi mendapat bayaran, membelanjakan segala sesuatu yang ia bisa, dan dikenai pajak atas apa yang tersisa. Ini adalah salah satu lubang pajak legal yang terbesar yang digunakan oleh orang kaya. Hal itu mudah diadakan dan tidak mahal jika Anda memiliki investasi yang menghasilkan arus kas yang baik. Contohnya, dengan memiliki korporasi Anda sendiri, liburan adalah pertemuan dewan pengurus di Hawaii. Pembayaran mobil, asuransi, reparasi adalah pengeluaran perusahaan. Keanggotaan klub kesehatan adalah pengeluaran perusahaan. Kebanyakan jamuan makan di restoran adalah pengeluaran tambahan. Dan sebagainya dan seterusnya. Tetapi lakukanlah secara legal dengan uang sebelum kena pajak. 2. Perlindungan dari perkara hukum. Kita hidup dalam masyarakat yang mudah menuntut perkara secara hukum. Setiap orang menginginkan contoh tindakan Anda. Orang kaya menyembunyikan banyak kekayaan mereka dengan menggunakan sarana-sarana seperti korporasi dan perseroan untuk melindungi aset mereka dari para kreditur. Ketika orang menggugat individu yang kaya, mereka seringkali menemui lapisan-lapisan perlindungan legal dan sering mendapati bahwa orang kaya sesungguhnya tidak memiliki apapun. Mereka mengendalikan segala sesuatu, tetapi tidak memiliki apapun. Orang miskin dan kelas menengah berusaha untuk memiliki segala sesuatu dan kehilangan hal itu untuk pemerintah atau warga negara sesamanya yang ingin menuntut orang kaya. Mereka belajar hal itu dari kisah Robin Hood, mengambil dari orang kaya, memberi pada orang miskin. Tujuan buku ini bukanlah mendalami seluk-beluk pemilikan korporasi. Tetapi saya akan mengatakan bahwa jika Anda memiliki aset apapun yang sah, saya akan mempertimbangkan untuk mengetahui lebih banyak tentang keuntungan dan perlindungan yang ditawarkan oleh korporasi sesegera mungkin. Ada banyak buku yang ditulis tentang topik yang akan menguraikan keuntungan, dan malah menunjukkan langkah-langkah yang perlu untuk mendirikan korporasi. Buku Eat and Grow Rich secara khusus memberikan wawasan yang luar biasa dalam kekuatan korporasi pribadi. IQ finansial sesungguhnya adalah sinergi dari banyak keterampilan dan talenta. Tetapi saya akan mengatakan ini adalah kombinasi empat keterampilan teknis yang tercantum di atas yang membentuk inteligensi finansial dasar. Jika Anda bercita-cita untuk menjadi kaya raya, kombinasi keterampilan-keterampilan itulah yang akan memperkuat inteligensi finansial seseorang. Ringkasnya, orang kaya dengan perusahaan, 1. Mendapat bayaran, 2. Membelanjakan, 3. Membayar pajak. Orang yang bekerja untuk perusahaan, 1. Mendapat bayaran, 2. Membayar pajak, 3. Membelanjakan. Sebagai bagian strategi finansial Anda secara menyeluruh, kami sangat merekomendasikan untuk memiliki korporasi Anda sendiri yang membungkus aset Anda.